Kina senjaku telah redup. Dan panik ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Bukan rumah, kan bukan.